الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو ارتفاع أو نفوذ أو إرضاء ومنها الصحة والفساد والصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت آثاره فعله عليه عبادة كان أم عقلا والصحيح من العبادة من العبادة ما برأت ما برأت به الذمة والصفة به الطلب والصحيح من المنقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على أقد البين مثلا ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء وموانئه ومثال ذلك في العبادات أن يأتي الصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها ومثال ذلك في العقول أن يأكل بيعا تامة شروطها معروفة مع انتفاء موانئه فإن فكر شرط من الشروط أو وجد مانع من موانئهم تنعت الصحة مثال فقد الشرط في العبادات أن يصلي بلا طهارة ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه جمعة شيئا بعد ندائها ثاني على وجه لا يباه الثاني والفاسد لغة الدائب رياعا خسرا وخسرا والسلاحا ما لا ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقلا والفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسكت به الطلب كالصلاة قبل وقتها والفاسد من العقول ما لا ترتب آثاره عليه كالبيع المجهول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موادعين الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن فاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده به كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمعه على بطلانه كالنكاح المختلط. قال رحمه الله تعالى الأحكام الوضعية. Sekarang kita akan mempelajari ahkam wad'iyyah. Ahkam wad'iyyah antum tulis hiya ibaratun an alamatin aw amaratin. Hiya ibaratun an alamatin aw amaratin. Hiya ibaratun an alamatin aw amaratin. Faedah berikutnya usulul ahkam wad'iyyah. Usul al-ahkam al-wad'iyyah titik dua asyartu wal mani' was sabab. Usul al-ahkam al-wad'iyyah titik dua asyartu wal mani' was sabab. Siapa yang ada dari ini? Dari semua. Usulul ahkam al-wad'iyyah. Titik dua, asyartu wal mani'u was-sababu. Jadi ahkam wad'iyyah membahas tentang syarat wajib, syarat sah, mani', penghalang, sebab. Contohnya salat zuhur. Ada yang salat zuhur dengan masuknya waktunya. Sebab berarti kan, atau syarat sahnya. Kemudian ada haid. Ya, wanita yang haid tidak sah salatnya. Tidak boleh salat. Berarti kenapa? Karena ada mani. Maka ini namanya hukum wad'iyyah. Tanda alamat. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-ahkam al-wad'iyyah ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha'in. Kata beliau, ahkam wad'iyyah itu adalah sebuah tanda yang dibuat oleh syariat ini untuk menunjukkan adanya sesuatu atau tidaknya au nufud atau terlaksanakannya sesuatu itu, ibadah atau muamalah, au ilgha atau sesuatu itu teranggap tidak ada, tidak sah, tidak terlaksanakan. Ini hukum wad'iyyah. Dia adalah sebuah tanda yang menunjukkan adanya sesuatu hukum atau tidak adanya suatu hukum atau terlaksananya suatu hukum atau ya ilgha, tidak teranggapnya suatu hukum tersebut. Itu ahkam wad'iyyah. Ya. Kata beliau, wa minha as-sihhatu wal fasad. Ini istilahnya, istilah itu mudah dipahami, dihafal, penting. Di antara hukum ahkam wad'iyyah adalah as-sihhah wal fasad. As-sihhah wal fasad, sahih, benar atau rusak. Kapan sebuah ibadah sekarang definisi as-sahih? As-sahih lughatan as-salimu milal marad, yang selamat dari penyakit. Ya, yaitu as-salamatu min illatin hissiyyah aw ma'nawiyah. Itu namanya as-sihhah. As-salama min illatin hissiyyah aw ma'nawiyah. Wa istilahan, sedangkan secara istilah, kata beliau, ma tarattabat atharu fi'lihi 'alayhi 'ibadatan kan am aqdan. Sahih secara istilah syar'i, jika ini ibadahnya sahih, ini muamalah yang sahih, maka maksudnya adalah di mana perbuatan dia tersebut menghasilkan nilai suatu ibadah atau akad. Kalau dikatakan sahih ibadah, berarti apa yang dia buat itu sudah bernilai ibadah. Kalau yang dia lakukan ibadah, kalau yang dia lakukan adalah muamalah, berarti perbuatan yang dia lakukan tersebut sudah bernilai sebuah muamalah. Kenapa? Karena selamat dari hal-hal yang membatalkan atau merusakkan ibadah atau muamalah tersebut. Jadi kapan sebuah ibadah itu dikatakan sahihah? Apabila tarattabat atharu fi'lihi 'alaihi ibadatan aw 'aqdan. Kata beliau, fasahih min al-ibadat ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab. Sebuah ibadah itu dikatakan sahih apabila setelah dengan dia melakukan ibadah tersebut, bari'at adh-dhimmah, telah terlepas dari sebuah pembebanan dan telah menggugurkan permintaan. Misalkan dia sudah salat dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, bahkan bersama mustahabatnya. Maka kita katakan ibadah kamu ini sudah sahih. Kenapa? Karena kamu sudah lepas dari kewajiban sholat ini, dan tidak dituntut lagi kamu untuk melakukan sholat ini. Jelas ya? Tapi kalau dia sholat tanpa wudu, selesai sholat, kita katakan apa? Ibadah kamu belum sahih. Kenapa? Karena zimmah masih ada pada kamu. Kamu masih dibebankan untuk melakukan sholat ini, dan kamu masih diminta. Kenapa? Karena ibadah yang kamu lakukan tidak sahih, sehingga zimmah yang Allah bebankan pada kamu itu belum lepas. Zimmah itu artinya pembebanan. Zimmah ay salamatun minadzammi awil uqubah. Itu arti zimmah, ya. Salamatun minadzam awil uqubah. قال والصحيح من العقود ما ترتب الآثار على وجوده كترتب الملك boleh juga al-milki كترتب الملك على عقد البيع مثلا. Sebuah akad itu dikatakan sahih apabila efek dari perbuatan dia itu terwujudnya suatu akad seperti dengan akadnya dia tersebut, kepemilikan tersebut berpindah karena akad baiknya dia. Emang enaknya bahasa Arab terkadang gak diterjemahkan ya, kalau udah diterjemahkan kan jadi gak enak ya. Baik, misalkan dia jual beli, dia melakukan jual beli dengan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat sah dan tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang membatalkan akad tersebut, maka perbuatan dia tersebut kita katakan adalah akad yang sahih. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan ini membernilai sebuah akad jual beli. Tapi kalau dia bilang saya jual untuk kamu ya, ayam di rumah saya banyak, saya tidak tunjukkan yang mananya, maka akad ini belum dikatakan akad yang sahih, karena apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat ini belum tarattaba alaihi al-aqd, akadnya belum sah. Kenapa? Karena ada unsur gharar di situ, ketidakjelasan barang yang dijual, sehingga baik tersebut belum dikatakan bai'un sahih. Jelas ya? Jelas. Nah, jadi kalau dikatakan kapan sebuah akad itu sahih? Idza salima, lagi apabila telah bebas, telah lepas, telah selamat dari hal-hal yang dapat membatalkan atau merusaknya. Kemudian kata beliau, wa la yakunu syai'un sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifai mawani'. Mawani', ini kaidah penting untuk garis bawahi. Sesuatu itu tidak dikatakan sahih kecuali syaratnya itu sudah sempurna, dan penghalang-penghalang intifa ini bisa dikatakan penghalang, perusak ya, peniada, perusaknya itu telah hilang juga. Contohnya dia sholat telah memenuhi syarat-syaratnya, jadi taharah, dia melakukan rukun-rukunnya dan dia melakukan kewajibannya, tetapi ada manik pada dirinya. Apa maniknya? Dia seorang yang kafir, maka sholatnya itu kita katakan tidak sah walaupun syaratnya sudah sempurna. Kenapa? Karena ada manik. Atau tidak ada maniknya, dia muslim, aqil, baligh, ya, zakir, melakukan sholat tetapi tanpa wudu, maka kita katakan sholatnya itu tidak sah walaupun mawani'nya telah intafat. Limadha? Li'adami tamami syurut. Ya. Kalau sudah syaratnya harus sempurna syarat dan telah tertiada al-mawani'. Demikian juga dalam muamalah. Syarat-syarat sah baik sudah ada, rupanya ada mani'nya. Apa mani'nya? Dia seorang anak kecil yang safi. Maka jual belinya tidak sah. Mani', ada mani'. Nah. قال مثال ذلك في العبادة أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها. تامة شروطها. شروطها فإن الذي تامة. تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. جلسة. قال فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. Tetapi kapan sebuah syarat atau sebuah syarat itu hilang atau adanya mani, maka tidak dikatakan sahih. Apa saja mawani dan syarat ini di pembahasan ini fikih, bukan sekarang di sini kan. Bahkan salat apa saja syarat salat, apa saja mawani sihati salat, itu dibahas di sana. Di sana syarat sahnya baik dan mawani syahnya baik, itu dibahas di dalam bab fiqh. Sekarang kita sedang belajar usul fiqh. Nah. Qala misal faqdi, sekarang boleh sebutkan ala sabili tamthil saja. Misal faqdi syarti fi salat an yusalliya bila taharah. Ada syaratnya, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Syarat yang enggak sempurna dan ada mani. Apa mani? Hadas. Nah. Dan otomatis ketika seorang melakukan sesuatu tanpa syarat, tanpa syaratnya atau berkurang salah satu syaratnya, otomatis di situ sudah ada mani. Karena dengan hilangnya syarat berarti datang mani. Nah. Seperti ini, salat tanpa taharah. Taharah adalah syarat. Begitu dia salat tanpa taharah, maka otomatis langsung ada mani. Lawannya taharah apa? Hadat. Hadat adalah mani min mawani sihati salah. Nah. Qala wa misalu faqdi syarti fil aqd an yabi'a ma la yamlik. Sedangkan syarat sah yang jual beli adalah, yang dia jual adalah barang dia. La tabi' ma laysa 'inda. Otomatis dengan ini berarti sudah ada apa? Mani. Apa mani ya? Ya, dia menjual sesuatu yang bukan milik dia. Ahsan. Wa misalu wujudil mani fil ibadah an yatatawwa'a bi naflil mutlaq fi waqti nahi. Ya. Ya sudah melakukan syarat-syarat, tapi salat sunnah mutlak di waktu an-nahi ala rajih. Qala wa misal wujud al-mani fil 'aqd an yabi'a man talzamuhu al-jum'ah syai'an. Sempurna syarat-syaratnya. Tapi jual belian dilakukan di saat Jumat, adzan kedua sudah dikumandangkan. Ba'da nida' ya asani ala wajin la yubah. Tapi ini masalah khilaf. Dan kecualikan dalam hal ini kalau dia darurat. Ya. Keselak misalkan, ya, dia harus minum, kalau enggak dikhawatirkan akan mati, maka dia membeli dalam keadaan azan khatib sudah naik mimbar, maka ini tidak mengapa. Illa ma turirtum ilaih. Contohnya, marra alaihi rajulun wa'atasha fattara ila al-ma'i fashtara minhu fahada la ba'sa bi wa ghairu dhalik la yakallifullahu nafsan illa wus'aha ad-daruratu tubihu al-mahdhur mahdhurat. قال الفاسد الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. فاسد itu sebabnya sesuatu yang pergi sia-sia dan merugi. Kenapa seorang sebuah ibadah dikatakan fasid? Karena sudah dia sudah melakukannya tapi sia-sia dan merugi. Makanya dikatakan fasid. Berarti ada sisi al-muqaranah baina al-lugha wa al-istilah. Sedangkan secara syar'i, secara istilah ulama, kalimat fasid itu adalah ma la tatarattabu atharu fi'lihi 'alaihi 'ibadatan kana am aqdan. Di mana perbuatan yang ia lakukan tersebut tidak membuat apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah atau bernilai akal. Dia melakukan suatu ibadah, tapi ya, setelah itu dia, ibadah yang dia lakukan tersebut tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena fasid. Dia sholat dalam keadaan riya, berarti ibadah tersebut fasid, tidak bernilai ibadah. Mungkin juga dalam bab akad. Nah, yang dia jual adalah barang yang haram, maka baik tersebut baik yang fasid. Fal fasidu minal ibadat ma la tabra bihi dhimmah. Sebuah ibadah itu fasid apabila zimahnya itu belum terlepaskan darinya. Artinya masih dituntut dia untuk melakukannya. Masih tercela, terbeban. dan rinciannya tentunya dalam bab fikih. Wala yasqutu bihi at-talab, dan tuntutan untuk melakukannya itu belum gugur. Contohnya dia sholat sebelum waktunya, jadi dia beralasan begitu datang waktu dia enggak sholat lagi, karena tadi udah sholat, kita katakan sholat kamu tadi fasid, ibadah yang fasid. La tabra bihi dhimmah wala yasqutu bihi at-talab. Nah, wadih. Nah, والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. Ini akad yang fasid. Kenapa? Karena dia jual beli sesuatu yang enggak jelas. Saya jual untuk kamu mobil. Mobilnya banyak, enggak jelas yang mana mobilnya. Maka kita katakan ini baik yang fasid. Karena akad yang kamu buat ini tidak membuat akad, ya, apa yang diakadkan sebagai bayi. Wadih. Masalah jelaskan, tak perlu kita banyak ngasih tadi. Ngasih tadi itu pada tempatnya. Itu harus jadi penuntut ilmu yang jeli, ya. Jadi untuk menilai seorang ustaz, pokoknya ustaz yang beri ilmu yang paling banyak taklimnya. Enggak. Yang paling tepat dia memberikan di mana takliknya. Ada orang asal taklik aja. Ya, taklik itu lihat pada tempatnya. Ini layak dari taklik. Dan juga lihat kepada kondisi muridnya, perlu enggak diberikan taklifat yang panjang dan ilmiah seperti itu, atau ditunda dulu. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Kemana? Qal wa kullu fasidin min al ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun. Ya. Fa innahu muharramun. Limadha? لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. Karena dia telah melampaui batasan Allah. Allah telah memberikan batasan, kalau ibadah ini harus begini, harus begini, kalau akad jual beli harus begini dan begini, ini syaratnya. Syaratnya tidak dia sempurnakan, maka kita katakan dia telah melakukan suatu hal yang haram. Kenapa? Karena dia telah melanggar batasan Allah dan telah menjadikan agamanya itu sesuatu yang huzwa, permainan, sebuah permainan. Alasan yang ketiga, walianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ankar ala man ishtarata syurutan laysat fi kitabillah. Alasan yang ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari orang-orang yang telah membuat syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya tidak ada dalam Al-Qur'an yang tidak, yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak harus syarat itu selalu ada dalam Al-Qur'an. Ana jual beli mobil kartu. Syaratnya apa? Nanti antum ambil. Besok antum ambil mobil. Enggak ada kan dalam Al-Qur'an. Tapi menyelisih enggak? Tidak. Nah, ini maksudnya laisa fi kitab. Ini sebabnya terjadi ketika mereka ingin memerdekakan budak, tapi walaknya tetap ke mereka, bukan kepada yang memerdekakannya. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha ingin memerdekakan Barirah atau membeli Barirah. Ya. Ya, Barirah atau seorang budak, mereka maunya al-wala' itu tetap kepada pemilik awalnya. Ini bertentangan, sedangkan dalam syariat al-wala' itu otomatis berpindah kepada yang telah memilikinya sekarang. Wala' itu penisbatan seorang budak kepada pemiliknya, itu namanya wala'. Jelas ya? Ini kan namanya Sufyan budaknya Ahmad. Berarti kita bilang apa? Sufyan Al-Ahmadi. Jelas ya? Jelas? Misalkan dia budak dari kabilah kabilah apa namanya? As-Suwai. Maka kita bilang Sufyan As-Suwai. Bukan berarti dia dari daerah Suwai, tapi karena dia budaknya orang Suwai. Nah, kalau ketika saya beli si Sufyan, saya merdekakan dia. Ya, maka ketika dikatakan Ahmad As-Sufyan, tidak lagi dikatakan Sufyan Al-Ahmadi, tapi sudah Sufyan Al-Farhani, karena dia saya memerdekakan. Penisbatan budak kepada yang memiliki itu namanya al-wala. Dalam Islam, yang memerdekakan dialah yang berhak mendapatkan wala'nya budak. Nah, waktu itu mereka ketika Aisyah memerdekakan seorang budak, mereka katakan boleh, tapi wala'nya tetap ke kami. Dan wala' itu sebuah kebanggaan bagi orang Arab. Jelas apa itu wala? Jelas. Apa? Coba jelaskan. Untuk belajar serius, ingat, sikap belajar itu harus bisa paham dan memahamkan kepada orang-orang yang akan datang setelah antum. Itu cita-cita seorang yang belajar. Kalau antum cuma sekedar paham apa ini kitab, tapi enggak punya cita-cita untuk memahamkan orang lain, ya cita-cita yang rendah. Gimana, Rahman? Roman, katanya paham. Kalau paham pasti bisa jelasin. Taufik. Nah, apa itu wala? Nama pemiliknya atau yang orang membebaskannya dinisbatkan kepada budak itu. So, penisbatan seorang budak kepada pemiliknya. Belajar yang serius, Rahman. طيب قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلى في موضعين فاسد dan batil itu sama maknanya. Itu kalau ada ulama bilang ini akad yang fasid, ini akad yang batil, artinya sama. Jelas ya? إلا في موضعين. Ini harus antum hafal karena antum akan bergelut dengan kitab-kitab fikih sehingga tidak salah dalam memahami istilah para ulama. Ya. Illa fi mawdi'aini, kecuali pada dua tempat. Yang pertama fil ihram. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma waqi'a fihi al-muharram muhrim qabla tahallul al-awwal wal batil martadda fihi 'anil Islam. Dalam bab ihram, ketika seorang sudah mulai talbiyah, sudah mengambil ihram di miqat, mereka menyatakan fasid ihram, yang fasid itu kalau sempat dia melakukan hubungan pasangan suami istri sebelum tahallul al-awwal, tahallul pertama. Ini pembahasan di kitabul hajj nanti. Ya. Tahallul pertama itu ya dengan dia tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Baik. Sedangkan ihram yang batil itu apabila dia murtad di pertengahan amalan hajinya. Murtad dia, maka hajinya itu batil, enggak bisa dia lanjutkan lagi. Tahun depan kalau dia masuk Islam lagi harus kembali melakukannya lagi, jelas ya? Sedangkan yang tempat yang kedua, mereka membedakan kalimat fasid dan batil. Jadi kalau ada yang bertanya kapan ihram, sebuah ihram itu dikatakan batil? Murtad. Kapan dikatakan fasid? Ahsan, barakallahu fiik. Al-thani fi nikah, yang kedua pada nikah. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma ikhtalafa al-ulama fi fasadih. Dalam permasalahan nikah, sebuah nikah itu dikatakan fasid apabila perkara tersebut sesuatu yang terjadi kesilangan pendapat di antara ulama tentang fasadnya ataukah tidak. Ya, maka dikatakan fasid. Kan nikah bila wali, nikah tanpa wali yang wajib tidak sah. Tapi ada khilaf. Hanafi berpendapat sah. Maka ini dikatakan fasid, nikah yang fasid, karena dia telah melakukan sesuatu yang para ulama khilaf. Kalau dia itu dilakukan sah ataukah tidak sah nikahnya. Maka nikah yang fasid adalah sebuah pernikahan yang telah, yang di dalamnya ada sesuatu yang terjadi kesilangan pendapat di antara ulama antara sah tidak sahnya suatu pernikahan. Jelas ya? Sekian. Hah? Kok ada recon kecian? Jadi orang macam ya? InsyaAllah. Baik. Wal batil ma ajma'u ala butlanihi ka nikahil mu'taddah. Sedangkan sebuah nikah yang batil adalah sebuah pernikahan yang ulama sepakat itu nikah batil. Contohnya, dia menikahi wanita yang masih masa iddah, berarti dia menikahi istri orang. Ada wanita dia sudah dicerai, sudah ditalak mas suaminya, tapi masih dalam masa iddah. Ya, misalkan Al-Fat mencerai istri yang masih dalam masa iddah, iddah 3 bulan atau 3 kali haid, belum habis masa iddahnya, sudah dilamar sama Ahmad istri antum. Ya, sudah akad, maka kita bilang akad ini fasid atau batin? Hah? Batin, karena sepakat ulama ini tidak sah. Sekarang ada wanita menikah tanpa wali, kita bilang nikahnya fasid atau batin? Fasid. Jelas ya? Baik. Ini istilah ya? Tidak ini dipahami. Ada banyak jana faedah lain, saya kira itu sementara cukup itu, walaupun banyak faedah. Nah sekarang dengan antum memahami ahkam al-taklifiyah dan ahkam wadhi'iyah, pertanyaannya, kalau antum paham pasti bisa jawab, apa sih perbedaan antara al-ahkam al-taklifiyah dengan al-ahkam al-wadhi'iyah? Ahkam al-taklifiyah berkaitan dengan kesulitan. Ahsan. Kalau wadhi'iyah dia membahas tentang kesulitan. Ahsan. Dengan bahasa lain, ahkam taklifiyah dia tahta, dia tahta kudrah al-mukallaf, sesuatu yang mampu dilakukan oleh mukallaf. Perintah untuk sholat mampu, ya kan? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ataupun akan al-wadhi'iyah, sebagian besarnya atau sebagiannya tidak mampu dilakukan oleh seseorang. Misalkan apa? Waktu sahnya masuknya waktu maghrib dengan terbenamnya matahari, mampu enggak untuk membuat matahari jadi tenggelam? Enggak. Ini wadhi'iyah. Satu perbedaan. Yang kedua, ahkam taklifiyah sesuatu yang diperintahkan, ya. Sedangkan ahkam wadhi'iyah dia tidak diperintahkan kita untuk melakukannya, sekalipun kita mampu melakukannya. Contohnya apa? Wajibnya alamat, wajibnya zakat adalah dengan datangnya satu haul dan satu ni sudah sempurna nisabnya. Mampu enggak kita sempurnakan nisabnya? Mampu, tapi enggak diperintahkan kan? Ya kan? Jelas. Haji kapan menjadi wajib? Kalau tidak ada istita'ah. Apakah wajib antum membuat istita'ah antum bisa berangkat haji? Tidak. Masalah dianjurkan tidaknya itu masalah lain. Jelas ya? Baik. Nafsi bihada al-qadar. Subhanallah Muhammad. Bisa disimpulkan ya, semuanya dibuku di kertas satu lembar, dikumpulkan bab ahkam. Berikan kesimpulan bab ahkam dan sebutkan perbedaan antara al-ahkam al-wadhi'iyah dengan al-ahkam at-taklifiyah. Subhanallah Muhammad. Shalallahu alaihi wasallam.